Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Khawana billahi rahiman rahimakumullah jami'a. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada pihak-pihak yang berhak. Di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-58 qala Allah Ta'ala berfirman, inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, kepada pihak yang berhaknya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir yang menyatakan, kata beliau rahimahullahu taala, wa hadza ya'ummu jami'al amanat al-wajibati ala al-insan min hukukillah azza wa jal. Ala ibadihi min as-salawati wa zakawat wa al-kaffarat wa al-nudhur wa siyam. Perintah ini, perintah untuk menunaikan amanat, umum, mencakup semua amanat, semua amanah yang wajib atas seorang insan. Baik itu terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan hamba Allah, salat, zakat, kafarah, nazar, puasa, dan lainnya. Juga kata beliau rahimahullahu taala, wa min huququl ibad, juga amanah-amanah yang terkait dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Kal wada'i, seperti barang-barang titipan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Mimma ya'tamanuna bihi ba'duhum ala ba'd, dan perkara-perkara lain yang mereka saling memberikan amanah, satu pihak memberikan amanah kepada ya sebagiannya. Intinya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, ini mencakup perintah menunaikan amanah yang terkait dengan hak Allah, dan juga amanah yang terkait dengan hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Syaikh Muhammad rahimahullahu taala, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan perintah untuk menunaikan amanah lazimnya, konsekuensinya berarti juga perintah untuk menjaganya. Seorang tidak menelantarkan amanah yang dipikulnya. Seorang tidak menyia-nyiakan amanah yang diembannya. Perintah untuk menunaikan amanah, konsekuensinya adalah perintah untuk menjaga amanah tersebut. Tidak lalai, tidak berbuat semena-mena, yang nanti insyaAllah kita jelaskan di pembahasan berikutnya. Hadirin rahiman rahimakumullah. Sehingga kalau kita jabarkan sedikit, iya, amanah itu yang terkait dengan hak Allah adalah amanah untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Ada amanah terkait dengan harta. Amanah maliyah. Amanah terkait dengan harta. Amanah maliyah ini ada beberapa keadaan. Ada yang pertama, amanah maliyah adalah amanah yang diberikan kepada seseorang, yang diembankan kepada seseorang untuk kemaslahatan pemilik harta tersebut. Saya ulangi, amanah maliyah terkait dengan harta adalah amanah di mana seseorang diberi amanah untuk mengurusi harta, menjaga amanah harta untuk kemaslahatan pemilik harta. Apa kira-kira? Apa kira-kira itu? Tadi, wadi'ah, titipan. Dia mau pergi keluar kota, enggak mau bawa uang banyak, dititipkan. Nitip ke kamu 10 juta. Dia mau keluar kota, mau di rumah mobilnya, khawatir hilang, titipkan. Saya titip mobil ini di rumah Anda. Iya. Ini berarti amanah maliyah berupa harta yang maslahatnya itu untuk pemilik harta tersebut. Ada amanah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah terkait dengan harta itu maslahatnya, manfaatnya untuk pihak yang diberi amanah. Iya, amanah. Diamban. Dia mikul diberi amanah karena pihak yang diberi amanah iya mendapatkan manfaatnya, maslahatnya. Apa kira-kira? Nah, pinjaman. Pinjam cangkul. Amanah, dijaga cangkulnya. Iya, minjem golok. Amanah, dijaga goloknya. Jangan sampai nelantarkan, minjem ditaruh di luar, hilang. Jangan sampai berubah sama nama-nama, minjem golok buat kayu, dibuat motong besi. Ini gak amanah. Iya. Ada amanah maliyah, amanah terkait dengan harta. Iya, maslahatnya untuk pihak yang punya harta dan juga yang diberi amanah. Apa kira-kira? Barang sewaan, kontrak rumah, itu amanah. Dijaga rumahnya. Iya, karena itu kemaslahatnya buat kamu yang kontrak, amanah, dan juga yang punya kontrakan. Ini semua amanah, dijaga. Qul rahimana rahimakumullah. Ada di antara bentuk amanah adalah amanah al-wilayah. Amanah dalam artian tanggung jawab kepemimpinan. Amanah wilayah tentunya yang paling besar dipikul oleh seorang pemimpin. Pemimpin negara. Kemudian pimpinan daerah. Dan juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, termasuk mendapatkan amanah wilayah. Amanah dalam artian dia harus memikul amanah sebagai pemimpin. Adalah suami, kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang bapak. Dia memikul amanah, mengemban amanah, iya, terkait dengan orang-orang yang di bawah pengawasan dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Iya. Semua kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. War rajulu ra'in fi ahli baitih. Seorang suami, seorang ayah, iya, dia diberi amanah sebagai pemimpin rumah tangga di rumahnya. Dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tunaikan amanah atau tidak? Khairul rahimana rahimakumullah. Di antara bentuk amanah yang sering kita dapati di keseharian kita adalah amanah menjaga rahasia teman. Menjaga rahasia orang lain. Iya. Ketika seseorang menyampaikan satu hal penting, satu hal yang khusus yang tidak ingin diketahui orang lain, maka ini amanah. Tidak boleh dia menyebarkannya kepada pihak lain. Khairullah rahimana rahimakumullah. Di antara bentuk amanah juga penting kita ingat adalah amanah menjaga rahasia hubungan suami istri. Tidak boleh seorang suami yang mendapati kekurangan istrinya, atau seorang istri yang mendapati kekurangan suaminya, kemudian menyebarkan aib. Iya, itu adalah rahasia. Termasuk rahasia yang harus dijaga. itu adalah amanah. Ini hormatilah rahiman rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk menunaikan amanah. Inna allaha ya'murukum man tu'addul amanati ila ahliha. Dan sebaliknya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di dalam sekian ayat Allah subhanahu wa ta'ala mencela khianat. Allah subhanahu wa ta'ala mencela, mentahdzir, memperingatkan kita semua untuk menjauhi perbuatan khianat, mengkhianati amanah. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela, memperingatkan kita untuk menjauhi sifat perbuatan amanah. Fa bil rahiman rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan jangan berkhianat kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah yang kalian emban. Fa bil rahiman rahimakumullah. Di antara ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita menjelaskan tentang jeleknya khianat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salat, tanda orang munafik ada tiga. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara ya seringnya dia dusta. Apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, dusta. Wa idza utmina khana, kalau diberi amanah dia khianat, mengkhianati amanah. Wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau berjanji ya seringnya dia mengingkari, menyelisih janji. Ini ayatul munafiq. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ayatul munafiq salat, tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara, dia bicaranya seringnya dusta. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah seringnya khianat. Iya, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari janji, menyelisih janji. Ini hadis memberikan kepada kita dua faedah. Faedah yang pertama adalah untuk menjauhkan diri kita dari sifat-sifat tercela tersebut. Kalau kita tahu itu adalah sifat-sifat orang munafik, iya, maka jauhi. Jangan suka dusta, jangan suka ingkar janji, jangan suka khianat, karena itu adalah tanda-tanda orang munafik. Faedah yang kedua, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah untuk kita waspada, menjauh, menghindar orang-orang yang memiliki tiga sifat tadi. Kita hanya menjauh dari sifat-sifat tadi, jangan sampai kita memiliki sifat tadi, dan kemudian waspada, menjauh, jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang demikian keadaannya. Iya, suka dusta, suka ingkar janji, dan suka berkhianat. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di antara yang membedakan generasi salafus saleh dengan generasi setelah mereka, generasi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'in, dengan orang-orang setelah mereka adalah ini di antaranya. Mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga amanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, atau khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang ada di masaku. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hidup beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam beriman. Hummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat. Siapa? Tabi'in. Hummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah itu, siapa? Tabi'in. Tabi'in. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ya'ti ba'dahum qaumun." Kemudian datang setelah mereka satu kaum. "Yakhununa wa la yu'tamanun." Iya, mereka itu suka berkhianat dan tidak bisa diberi amanah. Iya, banyak orang-orang di masa setelah generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, banyak orang-orang yang demikian keadaannya. Suka berkhianat dan tidak bisa diberi amanah. Qala wa yashhadun wa la yustashhadun, yang gampang-gampang bersaksi. Iya. Dalam keadaan tidak diminta untuk menjadi saksi. Meremehkan masalah persaksian. Qala wa yanzurun wa la yufun, suka bernazar, nazar tapi tidak menunaikan nazarnya. Ini di antara perbedaan generasi salaf dengan setelah mereka. Mulai turun, berkurang amanah pada orang-orang belakangan ini. Iya. Kurang ta'zimnya kepada Allah, pengagungannya kepada Allah, sehingga gampang bersaksi, gampang ia membatalkan nazar dan seterusnya. Maka billah rahiman rahimakumullah, kita ahlu sunnah ya tentunya berupaya untuk menjadi seorang yang amanah, baik terkait dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atau terkait dengan hak-hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jauhi perbuatan khianat. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam khianat, mengkhianati hak-hak Allah atau mengkhianati hak-hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di antara bentuk wujud seorang mengkhianati hak Allah subhanahu wa ta'ala? Berkata Asy-Syaikhul Aziz Al-Utsaimin rahimahullah, apa hafizahullah ta'ala, mufti mamlakah yang sekarang ada, Syekh Abdul Aziz Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau, ayuhal muslim, wa inna suwar al-khiyanah muta'adidah, sesungguhnya bentuk-bentuk khianat itu banyak. Qala, fa minha al-khiyanatu fil aqidah, di antaranya adalah khianat dalam masalah aqidah, tidak meyakini apa yang wajib diyakini oleh seorang muslim. tidak meyakini apa yang wajib diyakini sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala idit tauhidu wal imanu amanatun fi unuqi kulli fardin minal mujtama'. Karena tauhid, karena iman itu adalah amanah yang ada di semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, seorang tidak beriman maka dia tidak amanah. Ketiga, seorang tidak beribadah kepada Allah maka dia tidak amanah. Ketiga, seorang berbuat syirik, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak amanah, dia khianat. Karena dulu dia pernah berjanji. Diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa syahadahum ma anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Barang siapa yang telah wajib membayar zakat hartanya tak sampai nisab, telah melalui haul 1 tahun tapi dia tidak bayar zakat, maka dia telah khianat. Karena zakat mal adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat, tidak ada uzur, kemudian tidak puasa Ramadan, maka dia khianat. Khianat terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qurbillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara bentuk khianat yang ada adalah khianat dengan tidak amanah di dalam menjaga, menyimpan, menggunakan harta-harta amanah yang diemban. Kalau itu adalah wadi'ah, tadi kan ada 3 tadi kan. Harta amanah itu ada 3. Yang pertama apa? Yang menjadi amanah bagi dia karena titipan. Titip. Akadnya apa? Akadnya nitip. Saya mau pergi 2 hari ke Jogja, nitip. Ya, di rumah khawatir hilang, di bawah juga khawatir jatuh, nitip. Wadi'ah namanya. 10 juta. Di antara bentuk pengkhianatan, khianat harta titipan ini, ya, tentu yang paling parahnya adalah ketika dia menentangnya. Pas pulang, iya, nagih, mana uang saya? Mana uang kamu? Ini jelas. Karena mungkin dia sudah husnudzan, enggak ada bukti, enggak ada tanda terima, ternyata diingkari. Dan mudah-mudahan kita terhindar darinya. Tapi yang kadang kita lalai, ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, adalah seorang tidak amanah, khianat terhadap barang titipan ketika dia menggunakan barang titipan tadi tanpa ada izin dari pemiliknya. Nitip, bukan minjemin. Nitip ya, 10 juta, 2 hari. Ternyata ada barang dagangan bagus dipakai. Harapannya nanti dia belum pulang udah kembali tuh 10 juta. Iya kan? Iya. Nitip, bukan minjemin. Apalagi bagi hasil. Nitip, jaga. Kalau nitip jatuhnya wadih jaga. Jaga. Iya. Bukan tuh digunakan. apalagi dia sebagai bendahara pondok, bendahara apa, pakai uang untuk belanja di rumah. Pinjam dulu. Ini tidak amanah. Khairullah rahimana rahimakumullah, termasuk bentuk tidak amanah, khianat dalam masalah barang, entah itu barang titipan, iya, atau barang pinjaman, ketika dia tidak menjaganya atau dia berbuat semena-mena padanya. Ta'addi atau tafrid. Dua. Ta'addi tadi saya contohkan. Ta'addi itu ayat ini dia gunakan tidak sesuai dengan penggunaannya. Pinjam motor, benar, betul, motor. Kami motor, ya, motor itu biasanya buat ditumpangin satu orang, dua orang. Saya temannya ketika minjemin, total, paling juga buat dia dengan istrinya dua hari. Ternyata dilihat, oh subhanallah, motornya buat bawa barang berat. Iya, tinggi, besar, berat. Iya, gergaji gara kayu misalnya, yang paling mudah lah. Kayu, pinjem, foto. Amanah, apa? Digunakan sesuai peruntukannya. Itu namanya tidak ta'addi. Yang kedua, jangan tafrid, jangan menelantarkannya. Udah pakai, taruh di sembarang tempat. Ini tidak amanah. Fadabilah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Yang lebih parah lagi, udah minjem barang, dipinjam lagi ke orang kedua. Orang kedua minjem lagi ke orang ketiga. Yang punya bingung, kan sekarang ada di mana barangnya. Iya. Kemudian, itu insyaAllah mudah-mudahan kita bisa terhindar darinya. Yang sedikit saya akan nukil banyak adalah khianat terkait dengan rahasia. Tadi kita sebutkan, di antara amanah adalah ketika seorang menyampaikan sesuatu kepada kita. Dan orang tersebut inginnya khusus. Maka ini amanah. Ini rahasia. Ia tidak boleh dia sebarkan. Di antara bentuk khianat yang kadang seorang terjatuh padanya adalah khianat menyebarkan rahasia orang lain. Alhamdulillah. Yang pertama saya nukil ucapan Al-Abbas Ibn Abdul-Muttalib radhiyallahu anhu. Al-Abbas Ibn Abdul-Muttalib radhiyallahu anhu berkata kepada putra beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putranya ini Abdullah bin Abbas, Ya bunai, wahai putraku, inna amiral mu'minin yudnik. Sesungguhnya amirul mu'minin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu telah mendekatkan engkau di sisinya. Iya. Masyhur riwayatnya. Bagaimana Ibnu Abbas dibawa oleh Umar bin Khattab untuk duduk di Majlis Syura bersama orang yang sudah tua. Masyhur. Nah, ini pesan dari bapaknya. Ketika bapaknya tahu Ibnu Abbas punya kedudukan, dimasukkan ke Majlis Syura, menjadi orang dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dipesan. Kata ayahnya, "Wahai putraku, engkau punya kedudukan, engkau dekat, didekatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Kata beliau, "Fahfad anni salasan." Maka jagalah dariku tiga perkara. Ini pesan ayah kepada putranya. Iya, jaga dariku tiga perkara ini. Apa itu? Yang pertama kata beliau, radhiyallahu anhu, la tubshiyanna lahu sirran. Ya, jangan engkau sebarkan rahasia beliau, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Yang kedua, wala yaktabanna indahu ahada. Yang kedua, jangan engkau melakukan ghibah ketika engkau berada di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Dan yang ketiga, ini pesan ayah kepada putranya. Kata beliau, wala yatli'anna minka ala kidbatin. Jangan sampai Amirul Mukminin telah percaya kepada kamu, yang sudah mendekatkan kamu, itu mendapati kedustaan darimu. Ini pesan. Ya, jangan menyebarkan rahasia, jangan melakukan ghibah, dan jangan sampai terjatuh ke dalam kedustaan, berdusta. Asyahid yang kita inginkan adalah pesan. Ya, ketika yang namanya orang dekat, yang ada orang dekat, beliau dekat dengan Amirul Mukminin, dekat dengan Umar bin Khattab, namanya orang dekat, ada hal-hal khusus yang hanya diketahui olehnya. Ya, jangan disebarkan perkara-perkara khusus tersebut kepada pihak lain. Alhamdulillah. Rahimani rahimakumullah jami'a. Dalam hadis yang masyhur yang sudah kita sering dengar, ya, sering saya nukil, ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu terlambat pulang, akhirnya ditanya oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ditanya, kenapa kamu terlambat pulang? Ya, kata Anas, innaha bahasanya Rasulullah sampai hajat. Rasulullah mengutus aku dalam satu hajat. Kata ibunya, apa hajat Rasulullah SAW? Ya, kata Anas bin Malik, ini rahasia. Rahasia. Walaupun kepada ibunya, tidak beritahu. Dan ibu yang baik, tidak ngorek-ngorek. Ditegaskan. Kata ibunya, jangan kamu sebarkan rahasia Rasulullah SAW kepada orang lain. Itu ibu yang baik. Iya. Alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pernah dalam satu kisah yang masyhur dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kata beliau, akhbarat Fatimatu tamshi ka'anna mishyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau datang Fatimah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sepertinya jalannya Fatimah itu mirip dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat putri yang datang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, marhaban bibnati, ya, selamat datang wahai putriku. Summa jilasaha an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mendudukan, menyuruhnya, mempersilahkan putrinya duduk di sebelah kanan, sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syahidnya, ini sisi pendalilannya, kata Aisyah al-Mu'minin radhiyallahu anha. Summa asarra ilaiha haditsan. Fabaka. Kemudian Rasulullah SAW memberikan rahasia, membisiki Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Rasul membisikinya, ternyata Fatimah menangis. Fakultu, katakan kepada Fatimah, fakultu laha, lima tabgin, kenapa kamu nangis? Tidak diberitahu oleh siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Tsumma sarra ila haditsan, kemudian Rasulullah bisik lagi. Fadhahikat, Fatimah kemudian tertawa. Ma ra'aitukal yawm farahan aqrab min huznin, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat seperti hari ini dekatnya kegembiraan setelah kesedihan. Awalnya sedih, tiba-tiba tertawa. Qalat, kata beliau, fasa'altuha amma qala ini sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Fatimah, apa yang diucapkan Rasulullah tadi? Dua kali, awalnya sedih, yang kedua ketawa. Ini syahidnya. Faqalat, ma kuntu liubsiya sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, aku tidak akan pernah memberitakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW tercinta, tetap tidak disampaikan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Ini khana billahi rahiman rahimakumullah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga misal bagaimana beliau membimbing kita menjaga rahasia. Iya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Utsman, iya, menawarkan putrinya. Iya, Utsman kemudian setelah berpikir menyatakan tidak mau menikah sekarang. Datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ternyata Abu Bakar tidak menjawab sesuatu pun. Sampai di akhir hadis, Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu, mungkin kau marah kepadaku. Iya. Dalam rangka menjaga rahasia, dijaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, walaupun Umar bin Khattab radhiyallahu dia tahu, beliau tahu, marah. Kenapa? Kata siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, aku tidak menjawab sesuatu. Karena aku tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang putri engkau. Ada rahasia. Mau menjawab iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebut-nyebut putrinya. Iya, mau bilang sehingga tidak bisa menjawab apa-apa. Ini rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijaga oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Iya. Pentingnya menjaga amanah. Di antaranya adalah jangan bermudah-mudah menyampaikan rahasia orang lain kepada kita. Berkata Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah ta'ala, ibsha'u sir manhiyun anhu, menyebarkan rahasia atau perkara yang dilarang. Lima fihi minal idha wa tahawun bihaqqil ma'arif wal asdiqa, karena menyebarkan rahasia itu akan menyebabkan idza, menyakiti pihak lain dan merendahkan orang-orang yang dikenal, merendahkan orang-orang yang merupakan teman-teman dekatnya, merasa dekat, curhat yang pribadi, yang khusus, ternyata menceritakan kepada orang lain. Akhirnya ini apa? Tersakiti. Kok berita tentang saya tersebar kemana-mana? Ini berarti apa? Direndahkan. Iya, ketika berita disebarkan sama dengan dia merendahkan temannya. Iya, merendahkan sahabatnya. Sehingga menyebarkan rahasia itu dilarang. Berkata Ibn Utsaimin rahimahallahu taala, kata Ibn Utsaimin rahimahallahu taala, fa in hafiza sirra akhihi hafizallahu sirrah fal jazaa'u min jinsil amal. Apabila seorang menjaga rahasia temannya, apabila seorang menjaga rahasia sahabatnya, maka Allah akan menjaga rahasia dia. Karena al-jaza, balasan itu sesuai dengan jenis amalan dia. Ketika dia menjaga rahasia temannya, mudah-mudahan Allah jaga rahasia dia. Yang kita takutkan adalah ketika suka nyebar rahasia orang, na'udzubillah, ya rahasia dapur kemudian terbongkar. Al-jaza'u min jinsil amal. Dalam ucapan yang lain, Semuthaymin rahimahallahu ta'ala berkata, kata beliau rahimahallahu ta'ala, wasir, rahasia, huwa ma yaqa'u khufyatan bainaka wa bina sahibik. Ada sesuatu yang tersembunyi antara engkau dengan temanmu. Wala yahillu laka an tubsyia hadzir aw tubayyinu li ahadin an tubayyin li ahadin. Iya. Maka tidak halal, ini haram kamu menyebarkan rahasia seperti ini atau kamu menerangkan menyampaikan kepada orang lain. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, sawa'un qala laka la tubayyinhu li ahad aw ulima bil qarinah al fi'liyah an la yuhibbu an yattali' alaihi ahad aw ulima bil qarinah haliyah annahu la yuhibbu an yattali' alaihi ahad. Tiga, seorang yang akil, kita semua bisa tahu seorang teman kita sedang memberikan amanah rahasia. Itu tiga, kata Ibnu Utsaimin. Bisa jadi atau sama saja apakah dia bilang kepadamu, jangan bilang siapa-siapa ya, gitu. Ngobrol berdua, kita ngobrol, dia bilang jangan sampai kepada orang lain ya, jangan cerita-cerita kepada orang ya, berarti apa nih? Rahasia. Atau yang kedua, karena qarinah, ada qarinah fi'liyah, jelas perbuatan dia ini menunjukkan ini rahasia. Atau yang ketiga, qarinah haliyah, kalau di perbuatan ini sekarang keadaan dia ketika menyampaikannya ini menunjukkan ini rahasia. Dijabarkan oleh beliau rahimahullahu taala, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qarinah fi'liyah, iya, qarinah fi'liyah atau haliyah itu ketika bicara dengan kita, an yuhaddithaka wa huwa fi hali tahdithihi iyyak yaltafit. Ketika ngobrol berdua, iya, menunjukkan rahasia. Ketika dia ngobrol dengan kamu, menyampaikan dengan kamu, noleh sana sini. Artinya apa? Khawatir ada orang dengar. Ini qarinah. Walaupun dia tidak ngomong, jangan bilang-bilang, harusnya paham. Ini rahasia. Karena ketika dia menyampaikan, dia lihat-lihat keadaan. Ya ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tadi kita sebutkan di antara rahasia yang paling penting tidak boleh disebar adalah rahasia masalah hubungan suami istri. Haram tidak boleh dia menyebar aib pasangannya. Ini khianat, menyebarkan rahasia yang harus ditutup. Berkata Ibn Mulaqin rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna ibsha asir wa ma taf'aluhu al-mar'atu ma zawjiha dhanbun wa ma'siyatun yajibu taubat minhu. Menyebarkan rahasia, menyebarkan apa yang dilakukan seorang wanita bersama suaminya, itulah perbuatan dosa, adalah perbuatan maksiat yang wajib seorang bertaubat dari perbuatan tersebut. Asy-Syibbaz rahimahullahu tadi tanya dalam satu fatwa beliau, pertanyaannya, kata beliau, yas'alu akhuna an ulaika alladziina tabaahawna bil asra zawjiyyah ma ba'dihim. Saudara kita bertanya terkait dengan masalah orang-orang yang berbangga-bangga cerita tentang rahasia rumah tangganya, hubungan mereka dengan istrinya di hadapan orang lain. Berkata Ibn Baz rahimahullah, kata beliau, hadza la yajuz. Ini tidak boleh. Tidak boleh suami cerita tentang istrinya, cerita tentang suaminya. Qala faqad jaa bil hadis sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Kata Ibn Baz rahimahullahu taala, telah datang dalam hadis sahih dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, inna min asyarrin nas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya indallah, di sisi Allah, manzilatan yaumul qiyamah, orang yang kedudukannya di sisi Allah paling jelek nanti di hari kiamat, adalah ar-rajulu yufdi limra'atihi wa tufdi ilaihi, seorang suami istri, suami yang tentunya dia tahu persis bagaimana istrinya menyampaikan rahasia dan ada rahasia tertentu pada istrinya. Iya, dan istri juga begitu kepada suaminya. Thumma yansuru sirraha, kemudian dia sebar rahasia istrinya. Atau tansuru sirrahu, atau istri tadi yang menyebarkan rahasia suaminya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang paling jelek kedudukannya nanti di hari kiamat. Kata beliau, kata Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, al-maksud an hadha la yajuz, tidak boleh cerita-cerita tentang masalah seperti itu. Balil wajib ala rajul an yakuna katiban sir wa hakadha al-mar'ah, wajib bagi laki-laki menyembunyikan rahasia dan juga demikian juga wanita. Walaysa laha yusaw sir baina zawzain bisifat jima' aw ma yaqa'u inda jima', dan seterusnya. Tidak boleh seorang suami atau istri tentang apa yang dilakukan ketika rahasia keduanya. Iya, haram. Qul bil rahimin rahimakumullah. Disebutkan para ulama kita di antara bala yang terjadi di masa-masa sekarang ini adalah ini. Munculnya orang-orang yang tidak punya malu menceritakan perkara-perkara khusus, hal-hal khusus dengan keluarganya dan istrinya. Iya, membuka pintu kepada para pusak, fujar untuk mengganggu istri-istri mereka. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Kalau kita baca juga penjelasan para ulama dan kita juga dengar ya sebagian yang langsung, sebagian kita bercerita, di antara hal penting terkait dengan masalah rahasia ini, qul billahi rahiman rahimakumullah, terkait masalah amanah adalah apa yang kadang dilakukan sebagian kita, ya, merekam ucapan orang tanpa izin. Apalagi kemudian menyebarkannya. Iya, datang ke rumah ustadznya, ustadznya husnudzan. Ah, itu masya Allah. Dia meminta nasihat. Bain ho baina. Sehingga si ustadznya karena udah datang ke rumah, berarti masya Allah ini orang percaya sama ustadz. Udah siap nerima apa adanya. Iya, ternyata di sakunya HP-nya dinyalain. Ternyata tiba-tiba siang rekaman udah nyebar. Ini khianat. Iya, semata-mata rekamnya sudah khianat. Nyebarkan lebih parah lagi. Dan juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kasihan asatidzah kita. Iya. Juga kalau mau nyebar ya tanya dululah. Lewat WA tanya, "Ustaz gimana, Ustaz?" Mungkin ustaznya nganggapnya buat dia sendiri. Orang japri. Iya, bukan di apa? Di SSO sering sub. Ini jawaban ustaz. Buat kemana-mana. Izin. Masya Allah, kalau kita lihat ikhwah di luar sana itu sering kali kalau mau menyebarkan nanya ke Syekh Yazid atau dan Finasriha, apa kau ngasih izin untuk disebarkan? Nanya dulu. Fadal, labas, baru sebar. Iya, enggak langsung sendiri sebar. Ini ikhwan billah rahiman rahimakumullah. Di antara sebagian permasalahan yang perlu kita ingat, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, kita berusaha untuk menjadi seorang amanah dan menjauhi berbagai macam bentuk khianat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.